orang-orang yang beriman untuk menjalankan salah satu di antara bukti dan tanda keimanan mereka sebagaimana dalam ayat ini. Qala syahrimullah wa hadha bayanun li'azamatihi ta'ala wa qahri. Ayat-ayat di atas, terutama yang pertama itu menjelaskan tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan keperkasaannya yang mengalahkan segala sesuatu. Wa huwal aziz, maha perkasa, maha mulia, yang tidak ada satupun yang bisa melemahkannya, yang tidak ada satupun yang lolos darinya. Wa dalla jami'ul khalq lahu tabaraka ta'ala, tunduk rendah seluruh makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna jami'a man fis samawati wal ard yusabbihuna bihamdillah wa ya'budunahu wa yas'alunahu hawaijahum, dan seluruh semua yang ada di langit dan di bumi mereka bertasbih memuji Allah. Ini makhluk-makhluk yang mungkin manusia dan binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati, semuanya bertasbih memuji Allah. Juga sebagaimana kalau terangkan beliau ini, berarti seluruhnya. Jadi di dalam ayat Allah menyebutkan wa katsirun minan nas, wa katsirun haqqa alaihim dhalalah. Sebagian yang besar manusia atau banyak manusia yang mereka itu juga ini hukuk sujud tunduk kepada Allah, ada juga yang tidak. Tapi seluruh jenis secara umum, seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi bertasbih memuji Allah. Bahkan benda-benda mati, batu, pohon-pohon kayu, dan kemudian tanah, semuanya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah. Akan tetapi kamu tidak tahu bagaimana mereka bertasbih. Akan tetapi kamu tidak tahu bagaimana mereka sholat. Ya'budunahu wa yas'alunahu hawaijau. Mereka menyembah Allah dan meminta kepada Allah hawaijahum, kebutuhan ataupun hajat mereka untuk tetap ada di muka bumi ini. Untuk langit ini bisa senantiasa bertasbih memuji Allah ataupun salat dengan cara mereka. Nah, qala wa huwal aziz alladhi qahara al-asya bi'izzatihi wa sultanihi. Dia maha perkasa yang memaksa mengalahkan segala sesuatu dengan izzahnya, dengan keperkasaannya, dengan kekuasaannya. Tidak ada satupun yang bisa lolos dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa membuat Allah lemah. Al-Hakim fi khalqihi wa amri. Hakim, maha menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maha bijaksana, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu dengan ilmu dan hikmah. Dalam ciptaan, dia menciptakan segala sesuatu ini tidak mungkin sia-sia. Bahkan keberadaan-keberadaan hal-hal yang buruk menurut manusia sekalipun, bakan Allah menciptakan manusia ini makhluk-makhluk yang durhaka kepadanya, ada hikmah di balik itu semua. Demikian pula perintah-perintah Allah dalam hal ini syariat Allah pasti mengandung hikmah kemaslahatan yang murni kemaslahatan, atau aghlabnya ketetapan perintah-perintah Allah, aturan-aturan syariat Allah itu pasti mengandung syariat. Ima seluruhnya menjadi merupakan kemaslahatan, atau yang sebagian besarnya terkandung di dalamnya kemaslahatan. Walaupun nafsu jiwa kita manusia mungkin berat ataupun tidak suka. Qala qauluhu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ay lima taquluna al-khayra wa takhussuna alayhi wa rubama tamdahuhum bihi tamaddahtum bihi wa antum la taf'alunahu. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan buat orang-orang yang telah menyatakan diri beriman, dan ini merupakan konsekuensi dari keimanan, bahwa mereka pasti akan diuji dengan perintah dan larangan. Buktikan iman itu dengan perhatikan, mengapa kamu mengucapkan sesuatu, mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Mengapa kamu mengatakan hal-hal yang baik, mendorong hal-hal yang baik, mendorong orang lain untuk berbuat kebaikan kepada kebaikan, bahkan kamu merasa terpuji, menyenangi? Wa antum la tafalunahu, dalam keadaan kamu tidak mengerjakannya. Wa tanhauna 'anil syarr, kamu melarang dari kejelekan, melarang ini dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Wa rubbama nazzahtum anfusakum, bahkan kamu bersihkan dirimu, ya, menganggap suci, tidak melakukannya. Wa antum talawithuna bihi muttasifuna bihi, tetapi justru kamu mengotori diri-diri kamu dan menyandang sifat-sifat yang buruk tersebut. Fahal taliqu bil mu'minin hadhil halah ad-damimah. Apakah pantas yang seperti ini, sikap seperti ini bagi orang-orang yang beriman? Keadaan-keadaan yang tercela ini, damimah ini, apakah pantas bagi orang yang beriman? Am min akbaril maqt innallahi an yaqulal 'abdu ma la yaf'al, atau sebaliknya. Bukan, ini termasuk, ini semacam pertanyaan ini, apa namanya, semacam pengingkaran beliau. Termasuk punya ini kemurkaan besar di sisi Allah, seorang hamba mengatakan sesuatu yang tidak dia perbuat, melakukannya. Dia menyuruh orang lain tetapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Walihada yang bagi lil amir bil khair an yakuna awwalan nas ilaihi mubadara. Oleh sebab itu, seharusnya orang yang amir bil khair, mengajak orang lain kepada kebaikan, dia yang pertama kali melakukannya. Bukan dia tertinggal, dalam artian tidak pernah sama sekali dia menganjurkan, nah, atau menganjurkan orang lain sementara dia tidak pernah berbuat, tidak setelah dia menyampaikan, ataupun ini sebelum dia menyampaikan. Nah, seperti ini sangat dijaga oleh para ulama, seperti kisah Hasan Al-Basri rahimahullah, di saat-saat yakni para budak mengeluh pada mereka ini, mengeluh mereka ini atas sikap majikan mereka, kurang dalam artian memberikan yakni hak-hak mereka, mempekerjakan mereka lebih berat di luar mungkin batas, melampaui yakni batas kekuatan kemampuan mereka. Namun kemudian juga tidak membebaskan mereka. Berhari-hari ditemui oleh para yang budak, mereka mengeluh kepada Al-Hasan Al-Basri, tapi Al-Hasan Al-Basri belum pernah menyampaikannya juga, mengingatkan kaum muslimin untuk kemaslahatan budak-budak tersebut. Sampai suatu ketika Allah memberikan beliau rezeki, beliau membeli 6 orang budak, kemudian beliau membebaskannya. Nah, beliau membebaskannya. Setelah itu baru beliau bicara, menyampaikan khutbah atau nasihat kepada kaum muslimin untuk memperhatikan hak-hak budak-budak tersebut, dan bahkan kalau memungkinkan memberikan keringanan untuk mereka, mukatabah, mungkin ingin membebaskan dirinya atau memberikan kebebasan sama sekali melihat maslahat ketika melihat dia adalah seorang yang mukmin atau mukminah yang lebih layak untuk dia merdeka daripada dia sebagai budak. Nah, beliau melakukannya, kemudian beliau baru menyampaikannya. Ketika ditanya oleh mereka, nah, termasuk di sini juga yang mengeluhkan itu juga orang-orang yang merasa prihatin dengan mereka, apa namanya, nasib budak-budak tersebut, walaupun mereka bukan budak. Ini orang-orang yang hartawan, mereka memiliki apa namanya orang-orang soleh, tapi mereka bukan termasuknya ini sekelasnya. Nah, Al-Hasan Al-Basri, tapi punya jiwa yang bersih. Mereka kemudian bertanya, kenapa Anda tidak segera menyampaikan? Beliau menyatakan merasa malu ataupun ini seperti semacam itu. Ketika kalau ingin menyampaikan ataupun melakukan, mendorong orang lain untuk berbuat, memperhatikan budak pegawainya ataupun ini apa namanya yang di tangan mereka, tapi dia sendiri tidak berbuat. Nah, setelah beliau mendapatkan harta, kemudian melakukannya, baru beliau menyampaikannya. Ini kemudian diikuti oleh orang-orang yang memiliki budak di zaman itu, kemudian mereka banyak yang imam meringankan pekerjaan budak-budaknya atau membebaskannya. Nah, tapi bukan berarti apa namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu orang itu ini sebuah kemes, apa namanya, dia tidak boleh menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar kalau dia sendiri tidak melakukannya. Ini tidak, bukan itu yang dimaksud dengan ayat-ayat ini. Tapi dia seharusnya dia lebih dahulu melakukannya, atau ketika dia mungkin menyampaikan itu dia pun juga mau melakukannya. Apa yang dia sampaikan itu dia pun juga berbuat. Nah, bahkan dia mendahului. Jika dia mungkin setelah melakukan itu dia melakukannya, ini menyampaikan itu dia melakukannya, atau sebelum dia menyampaikan dia sudah melakukannya. Nah, sehingga tidak ada hujjah atau ini orang bagi orang lain untuk menuding dia. Dan ini memang dalam ayat yang lain juga ada, nanti sudah disebutkan oleh beliau juga dalam hadis ini, teguran buat orang-orang yang mereka amir bil khair wa nahi anil anshar, tapi mereka tidak melakukannya ataupun tidak menerapkannya pada diri mereka. Dia memerintahkan kepada kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukannya, dan dia mencegah orang lain dari kejelekan tapi dia sendiri justru melakukannya. Seperti yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, seorang yang dia menyeret ususnya berputar-putar di dalam neraka. Dikenal orang lain, ya fulan, kamu yang dulu mengajak kami kepada kebaikan, kamu yang dulu mengajak mencegah kami, melarang kami perbuatan jelek, sekarang kenapa di sini? Nah, dulu memang aku mengajak kalian, menyuruh kalian kepada kebaikan, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku yang melarang kalian dari perbuatan jelek dan mungkar, tapi aku justru melakukannya. Walayakubillah. Qala walihada yambaghi lil amir bil khair. Oleh karena itu, seharusnya orang yang memerintahkan kepada kebaikan, dia menjadi orang pertama untuk bersegera kepada kebaikan tersebut. Walinnah yanishar, dan mereka yang melarang dari kejelekan, an yakuna ab'adun nas minhu, menjadi orang yang paling jauh dari kejelekan tersebut. Qala ta'ala, Allah mengingatkan juga, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala ta'qilun. Apakah kamu mengajak, memerintahkan orang lain berbuat baik, beriman kepada Muhammad, dalam hal ini orang-orang ahlul kitab Yahudi yang ketika berada di Madinah, mereka bergabung, nah tiga kabilah Yahudi itu masing-masing bergabung dengan Aus dan Khazraj. Nah, masing-masing pihak Yahudi kalau bertemu dengan yang bergabung dengan Khazraj, ribut dengan yang Aus, mereka akan mengancam. Begitu juga Yahudi yang bergabung dengan Aus mengancam orang-orang Khazraj. Telah tiba masanya Nabi yang akan bangkitkan di akhir zaman ini, dan kami akan mengikuti dia dan memerangi kalian seperti membantai kaum Ad dan Iram. Ini yang diingat oleh orang-orang Nabi yang Madinah ketika itu, Aus dan Khazraj, sampai mereka akhirnya bertemu dengan Rasulullah dan mendengar perkataan Rasulullah, mereka langsung menerima. Nah, sementara orang-orang Yahudi ketika mengetahui orang-orang yang penduduk Madinah beriman kepada Rasulullah SAW, mereka justru mengingkari. Dan ini dapat ditegur lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat berikutnya. Qala wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, dan kamu melupakan diri-diri kamu, meninggalkan diri-diri kamu. Ini tidak mengajak, tidak menghasung, tidak memaksa diri sendiri untuk berbuat kebaikan tersebut. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kamu membaca Alkitab, ini Taurat, termasuk juga orang-orang yang mereka terima Alkitab, ini orang yang menerima Al-Quran. Nah, mereka mengajak orang lain kepada kebaikan, tapi meninggalkan dirinya. Dia sendiri tidak berbuat baik. Dia sendiri tipenya ini justru melakukan kejelekan. Apalah ta'akilud? Apakah kamu tidak berpikir? Nah, kalau memang kamu berakal, tentu akal itu akan mendorong kamu untuk melakukannya dan mencegah kamu untuk dari hal-hal yang buruk pula. Wa qala Syu'aib, salah satunya ini satu ayat lagi yang dikatakan oleh Abu Hurairah, buat mereka yang amir bil khair wa nahy anil syarr, tiga ayat ini termasuk dalam surat Al-Asraf ini, ayat yang kedua ini, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemudian ayat dalam surat Al-Baqarah, atamuruna an-nas, dan ayat lagi, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Nah, ini perkataan Nabi Syuaib yang Allah terangkan, aku tidak ingin untuk menyelisih kamu kepada apa yang aku larang kamu darinya. Kalau kamu sanggup untuk amir nan, jadi amun ini amir bil khair wa nahy anil munkar, dengan bersikap ini supaya tiga hal ayat ini menjadi perhatian kamu. Ya, soalnya ini dahulukan diri-diri kamu, jangan sampai Allah punya alasan untuk menghukum. Nah, ini kan dia bermakna, apalagi disebutkan dalam ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maq ini lebih berat daripada ghadab. Ingat sebagian ulama, lebih berat daripada ghadab. Qala qauluhu innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah, di jalannya dalam keadaan berbaris, seakan-akan mereka seperti bangunan yang sangat kuat. Hada hatun minallahi li'ibadihi ala jihad fi sabilihi. Sebagian ulama menyebutkan ayat di atas, ya ayyuhalladzina amanu bima taquluna ma la taf'alun, kemudian kabura maqta innallaha taquluna ma la taf'alun. Ada sebagian sahabat, mereka menyatakan kepada Rasulullah atau dengan sesama mereka, mereka apabila turun ayat untuk yang berjihad, mereka akan berjihad. Nah, siap untuk berkorban. Tapi setelah turun ayat, ada di antara mereka yang ini, jadi kemudian turun ayat ini menegur mereka supaya mereka jangan mengatakan sesuatu yang tidak mereka perbuatnya. Walaupun itu khususnya ini mungkin di apa namanya, kalau itu sahih sebagai sebabnya, yang jelas ini ayat ini berlaku umum dengan ayat-ayat seperti ini tadi disebutkan oleh Abu Hurairah untuk orang-orang yang amr bil khair wa nahy anis syarr, sebagai teguran dan peringatan. Apalagi dalam hadis yang tadi disebutkan, dia menyeret khususnya di dalam neraka. Dia mengajak orang lain kepada kebaikan, tapi dia tidak mau melakukannya. Dia melarang orang lain dari perbuatan jelek, tapi dia justru melakukannya. Qala hadza hasbun minallahi wa ibadihi al-jihad fi sabilihi wa ta'limun lahum kaifa yasnaun. Ini adalah anjuran, dorongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya untuk berjihad di jalan Allah, dan mengajari mereka bagaimana seharusnya mereka berbuat dalam jihad tersebut. Wa annahu yanbaghi lahum an yasuffu fil jihad saffan mutarassan mutasawiyan min ghairi khalalin yaqa'u fis suffuf. Ini seharusnya mereka berbaris dalam jihad tersebut, barisan yang tidak ada celah, rapat, sama, tanpa ada khalal, yang longgar, yang menimpa yang masuk dalam saf tersebut. Maka di dalamnya ini apa namanya, digambarkan juga seperti mereka saf-saf para malaikat, dan bahkan juga seperti mereka berbaris di dalam salat, rapat, menempel lengan atas dengan ini atau bahu dengan bahu mereka satu sama lain, tumitnya. Nah, ini kalau dalam salat, tapi seperti itu juga di dalam yakni barisan perang. Qala wa takunu shufufuhum ala nizamin wa tartib, dan barisan mereka betul-betul tadi dalam keadaan nizamin wa tartib, ini teratur, berbaris rapi. Nah, merapat. Bihi tahsulu musawah baina mujahidin. Yang dengan itu ini terwujud persamaan di antara sesama mujahidin, tidak ada yang merasa lebih dari yang lainnya. Nah, bahkan Rasulullah juga turun tangan, bahkan bawa tongkat, kadang-kadang bawa panah. Kemudian ada yang menonjol sedikit dalam keadaan mungkin apa namanya, sebagian sahabat diceritakan, nah sebelum berperang ada yang banyak baris tidak rapi, tidak lurus, dipukul oleh Rasulullah SAW ya, supaya masuk ke barisan lagi. Dia sampai kemudian minta kepada Rasulullah itu dibalas oleh Rasulullah, tapi dia kemudian menyebutkan, saya tidak pakai baju, sementara Anda pakai baju. Rasulullah membuka bajunya, tapi kemudian sahabat tersebut mencium perut Rasulullah SAW. Ini yang diinginkan sebelum mati syahid, katanya seakan-akan aku ingin kulitku menempel kulit Rasulullah SAW. Nah, tabarukan, mungkin itu maksudnya. Ada juga menunjukkan kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa ta'adunam wa ta'adud. Ta'adud ini menempel antara lengan atas dengan lengan atas. Saling menguatkan, saling mendukung, bisa juga maknanya demikian. Wa irhabun lil adu, wa irhabul adu. Ini membuat gentar musuh. Wa tansyitu ba'dihim ba'da, dan menimbulkan semangat satu sama lain. Wa hadza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza hadara qital saffa ashabahu. Oleh karena itu setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri peperangan, beliau merapikan barisan para sahabat. Wa rattabahum fi mawaqifihim bihaitsu la yahsul tikal ba'dihim ala ba'd. Nah, beliau sendiri yang turun mengatur barisan mereka di mana tidak terjadi, artinya tidak dorong-dorongan, tidak tolak-tolakan, artian masing-masing menyerahkan kepada yang lain. Tapi beliau sendiri, bal takunu kullu ta'ifatin minhum muhtammatan bi markaziha. Bahkan masing-masing apa namanya kelompok mereka memiliki muhtammah, yakni punya perhatian. dengan yani markasnya, dengan artinya bidang yang dia yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dia jaga, wa qaimatan bi wadhifiha, dan menjalankan tugasnya. Yang mungkin apa seperti yang terjadi dalam perang Uhud atau dalam perang yang lain, mereka menjaga sumur Badar atau yang menjaga Rasulullah SAW bagian panah, bagian baru jalan kaki ditempatkan masing-masing oleh Rasulullah SAW. Wa bihadha tariqah tatimmul amal wa yahsulul kamal. Dengan cara seperti inilah sempurnanya amalan dan terwujudnya kesempurnaan di dalam peperangan tersebut. Mudah artinya juga ini sebagai sebab, ya, Rasulullah SAW sebagai sebab yang yang artinya wajar, bukan satu hal-hal yang di luar nalar. Nah, dengan Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap menjalankan strategi bagaimana untuk meraih peperangan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah kita lanjutkan kesempatan lain. Nah, tiga ayat ini kita yang buat, kita yang dibaik itu di rumah ataupun dimanapun. Tiga ayat ini sebenarnya kita ingat juga dengan hadis tadi tentang orang yang dimasukkan ke dalam jahanam dalam keadaan dia menelantarkan dirinya. Dia mengajak orang lain kepada kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukan. Dia melarang orang lain dari kejelekan tapi dia sendiri justru melakukan. Nah, kita saling tahu sebelum terjadi yang demikian, masing-masing kita terkena. Nah, tahu nalar diri wat taqwa itu juga adalah hal-hal yang seperti ini. Nah, bukan. Wallahu a'lam bishawab.